ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala, Maliki Yaumiddin, karena kita mengetahui, seorang pembaca mengetahui, memahami, yang memiliki hari pembalasan, yang menguasai hari pembalasan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala yang Maha menguasai segala sesuatu, Maha mampu untuk membalas amalan-amalan yang telah dikerjakan oleh hamba-hambanya. Jika beramal kebaikan akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jika mengamalkan amalan yang jelek, itu pun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kejelekan pula. Kata beliau, fal ayatul ula fiha mahabbatullahi alhamdulillahi rabbil alamin wasaniyatu arrahmanir rahim fiha arraja raja'ur rahmatillahi subhanahu wa ta'ala wasalisatu fiha alkhawfu min iqabillah maliki yaumiddin. Kata beliau, ayat yang pertama itu alhamdulillahi rabbil alamin, di dalamnya terdapat mahabbatullah subhanahu wa ta'ala, itu mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada para hambanya. Sementara ayat yang kedua itu ar-Rahmanir Rahim, di dalamnya terdapat raja, itu harapan berharap terhadap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara ayat yang ketiga adalah al-khawf, itu memberikan faidah takut terhadap iqab, itu adab Allah subhanahu wa ta'ala. Itu al-mahabbah, kemudian al-khawf. Sementara ayat yang ketiga itu berisi rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sudah terkumpul semuanya. Itu mahabbah, kemudian ar-raja, kemudian apa? Al-khawf. Itu tiga perkara. Itu al-mahabbah, kemudian ar-raja, kemudian al-khawf. Sehingga di sini dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ketika surat Al-Fatihah tersebut mengandung tiga perkara tadi, itu al-mahabbah, ar-raja, dan juga al-khawf, kata beliau di sini menyatakan, فَإِذَا تَمَعَتْ هَذِهِ الْأُمُورُ الثَّلَاثَةُ الْمَحَبَّةُ وَالرَّجَاءُ وَالْخَوْفُ فَهِيَ أَسَاسُ الْعِبَادَةِ. Maka jika tiga perkara ini sudah terkumpul, itu al-mahabbah, ar-raja, dan juga al-khawf sudah terkumpul, maka kata beliau, fahiyya asasul ibadah, maka ini adalah merupakan asas, itu pondasi, landasan seseorang ketika beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap hamba ketika dia berjalan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berjalan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan beribadah kepadanya, maka harus terkumpul padanya tiga perkara ini, itu al-mahabbah, ar-raja, dan juga al-khawf, mahabbah, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ar-raja, itu berharap terhadap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-khawf. Sehingga dengan tiga perkara ini, perjalanan seorang hamba untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala itu akan lurus. Itu akan lurus. Karena seperti yang disebutkan oleh para ulama, oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya yang menggerakkan hati seseorang, yang menggerakkan hati-hati hamba Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah tiga perkara ini, itu al-mahabbah, ar-raja, dan juga al-khawf. Maka yang paling terkuat yang menggerakkan hati seorang hamba untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-mahabbah, itu rasa cinta. Sehingga dikatakan oleh beliau, dengan kadar kuat ataukah lemahnya rasa cinta seorang hamba yang ada dalam hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sekadar itu pulalah dia di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika semakin kuat rasa cintanya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentunya semakin kuat rasa dia untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang menjadi pendorong utama yang terbesar dari tiga perkara ini adalah al-mahabbah. Oleh karena itulah orang-orang musyrik pun mereka terjatuh ke dalam kesyirikan, menyembah berhala-berhala mereka, menyembah sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lain yang mendorong mereka adalah apa? Al-mahabbah, itu rasa cinta. Itu cinta terhadap tandingan-tandingan tersebut. Cinta terhadap berhala-berhala mereka. Seperti yang sudah dilewatkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang mereka, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, yuhibbunahum ka hubbillah, yang mereka mencintai anda tersebut sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rasa cinta yang mendasari mereka sehingga mereka rela untuk memberikan berbagai macam bentuk peribadatan kepada berhala-berhala yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ibadah nazar, kemudian menyembelih, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya, istighatsah, isti'anah, isti'adzah, dan juga yang lainnya, ini diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena memang al-mahabbah itu adalah yang mendorong, yang terkuat atau pendorong yang terkuat yang menggerakkan hati seseorang untuk beribadah kepada sesembahannya. Oleh karena itu di sini disebutkan oleh beliau, jika tiga perkara ini sudah terkumpul, al-mahabbah war-raja wal-khauf, maka itu adalah merupakan asasul ibadah. Dengan mahabbah seorang akan kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan rasa takut dia maka akan mencegah dirinya, rasa takutnya tersebut, untuk keluar dari jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan merasa takut untuk keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara ar-raja itu yang akan yakuduhu, yaitu yang akan menuntun dia, yang akan menuntun di dalam berjalan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pendorongnya sudah ada, yang menghardiknya sudah ada, kemudian yang menuntunnya sudah ada, sehingga itu akan menjadi sempurna. Oleh karena itu kata beliau, tiga perkara ini dikatakan adalah asasul ibadah, yaitu merupakan landasan ataukah pondasi seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, amma man akhadha biwahidatin minha faqad fa innahu yakunu dhalan. Adapun orang yang hanya mengambil salah satu dari tiga perkara tersebut, itu salah satu dari tiga perkara tadi, hanya mengambil mahabbah saja ketika beribadah misalnya, ataukah hanya mengambil roja saja kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah hanya mengambil rasa takut saja tanpa mengambil yang lainnya, maka kata beliau, fa innahu yakunu dhalan, maka orang tersebut ini akan menjadi orang yang sesat. Itu orang yang sesat. Kenapa? Karena dia beribadah tidak di atas landasan. Itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak di atas landasan. Itu landasannya adalah tiga perkara tadi, yaitu al-mahabbah, ini akan menjadi pendorongnya, al-khauf, ini akan menghardik dia untuk keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ar-raja, itulah yang akan menuntun dia sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau dia beribadah hanya dengan salah satu dari tiga perkara tersebut dan menyampingkan perkara yang lainnya, dikatakan oleh beliau, dia akan menjadi orang yang dol, itu orang yang sesat, itu akan menjadi orang yang sesat. Contohnya di sini dikatakan oleh beliau, faman abadallaha bil mahabbati faqat wala yakhafu wala yarju fahadihi tariqatus sufiyah alladhina yakulun la na'budullaha khawfan min nari wala tam'an fi jannatihi. Kata beliau, maka barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan landasan al-mahabbah saja, yaitu dengan landasan al-mahabbah saja, cinta, tidak merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pula pernah berharap mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia hanya beribadah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seperti yang sudah dilewatkan, ini tentunya orang yang sesat. Siapa mereka? Siapa orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang seperti ini, yaitu mengedepankan mahabbah saja dan menyampingkan rasa takut dia dan juga harapan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikata beliau, fahadhihi tariqatus sufiyah. Ini adalah merupakan jalannya orang-orang sufiyah. Itu tariqah, metode ibadahnya orang-orang sufiyah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hanya dengan landasan al-mahabbah saja, itu rasa cinta. Rasa cinta yang dikedepankan oleh mereka, namun mereka lupa terhadap al-khauf dan juga ar-raja. Yaitu orang-orang sufiyah yang mana mereka menyatakan, kata beliau, alladzina yakulun, mereka menyatakan, memiliki pernyataan, la na'budullaha khaufan min narih wala tam'an fi jannatihi. Kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan takut terhadap nerakanya. Tidak pula kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan tamak, yaitu rasa harapan yang kuat terhadap jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang semata-mata dia mahabbah, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena takut terhadap nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak menggabungkan dalam mahabbahnya karena dia rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mengharapkan jannah yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini thariqahnya orang-orang sufiyah itu. Sehingga ucapan mereka adalah sering kita dengar seperti ini, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dikarenakan takut karena nerakanya Allah Subhanahu wa taala, tidak pula karena berharap terhadap jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang menyatakan apa? Kalau saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengharap jannahnya Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan masuk ke dalam neraka. Itu. Ini kata mereka, orang-orang sufiyah itu. Dan ucapan-ucapan mereka ini banyak sekali sering kita mendengarnya, baik dengan ucapan-ucapan yang seperti ini ataukah ucapan-ucapan yang senada. Mungkin antum sering mendengarnya, itu setiap hari ataukah berapa kali sehari. Itu mereka menyatakan apa? Aduh Gusti, kula sanes ahli suwarga, nanging mboten kiat panase geni neraka. Itu kata mereka. Itu. Wahai Allah Subhanahu wa taala, saya bukan termasuk dari penghuni suwarga, itu penghuni surga, penghuni jannahmu. Akan tetapi saya juga tidak kuat terhadap panasnya api nerakamu. Itu. Mengharap apa ini? Tidak berharap surganya, tidak pula takut terhadap nerakanya. Yaitu karena landasan mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-mahabbah saja, yaitu menyampingkan dua perkara yang sangat penting, yaitu al-khauf dan juga ar-raja, hanya memilih al-mahabbah. Sehingga kita saksikan orang-orang yang beribadah dengan al-mahabbah seperti ini, mereka ini akan seperti yang dinyatakan oleh beliau, yaitu menjadi orang yang dhalan, itu menjadi orang yang sesat. Wa innama na'buduhu li'annana nuhibbuh. Hanyalah kami beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kami ini mencintai Allah Subhanahu wa taala, itu sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tidak pernah berharap, tidak pernah takut kepada siksanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga terjadi apa yang terjadi pada mereka dari penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam agama mereka. Maka kata beliau, wa hadha dhalalun wal iyad billah, dan ini adalah merupakan kesesatan, yaitu kesesatan apa yang dijalani oleh orang-orang sufiyah ini adalah merupakan kesesatan, kata beliau, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jalan yang dijalani oleh orang-orang sufiyah ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan landasan al-mahabbah itu dikatakan sebagai kesesatan, padahal mereka sudah beribadah dengan al-mahabbah? Di sini dikatakan oleh beliau jawabannya. Jawabannya adalah, li'anna ar-rusula wal malaikata afdalul khalqi yakhafuna Allah wa yarjunahu. Dikarenakan para rasul saja, kata beliau, dan juga para malaikatnya, yang mana mereka adalah afdalul khalqi, makhluk yang terbaik, yaitu para rasul, itu pilihan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para malaikatnya, makhluk yang terbaik yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka semuanya, para rasul dan juga para malaikat, yakhafunallaha wa yarjunahu. Mereka juga memiliki rasa takut kepada Allah, wa yarjunahu, dan juga masih berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu selain rasa cinta yang ada pada mereka, mereka masih berharap terhadap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga mereka masih memiliki takut terhadap siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara ayatnya yang disebutkan oleh beliau yang menunjukkan bahwasanya mereka ini memiliki rasa takut di dalam beribadah dan juga rasa harap kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah seperti yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-90. Dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-90, setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kisahnya para nabi, berbicara tentang para nabi sebelumnya, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yada'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khasi'in. Sesungguhnya mereka, itu para rasul dan juga para nabi yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelumnya, kanu yusari'una fil khairat. Mereka dahulu di dunia itu adalah orang-orang yang bersegera di dalam mengerjakan al-khairat. Itu yusari'un, bersegera di dalam menjalankan al-khairat. Wa yada'unana, dan mereka berdoa kepada kami, rahaban wa rahaban, itu dengan rasa rahab, itu rasa cinta, dan juga rasa rahab, itu rasa takut. Itu mereka masih memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kanu lana khasi'in, dan juga mereka dahulu ini khusyuk di dalam ibadahnya kepada kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para rasul yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selain mereka memiliki mahabbah, ternyata mereka juga masih memiliki apa? Al-khawf, rasa takut. Apakah orang-orang sufiyah, mereka menganggap diri mereka lebih tinggi derajatnya daripada para rasul, sehingga mereka berani menyatakan kalau kami beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena berharap terhadap jannahnya, maka kami akan menjadi penduduk neraka. Sementara para rasul masih memiliki rasa takut. Demikian pula masih memiliki ar-raja, berharap terhadap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau di sini, ar-rusulu yakhafunahu wa yarjunahu. Maka para rasul ini masih memiliki rasa takut dan juga masih berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takut terhadap siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan berharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para rasul. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, menyatakan dalam ayat yang lainnya, dalam surat Al-Isra ayat yang ke-57, ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Mereka, yaitu mereka ini adalah orang-orang yang dijadikan sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka ini orang-orang yang dijadikan sesembahan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, padahal sesembahannya adalah orang-orang saleh, para nabi dan juga yang lainnya. Mereka ini, kata Allah subhanahu wa ta'ala, yang diseru oleh mereka, yang diseru oleh orang-orang musyrik, mereka sendiri, yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Mereka masih mencari al-wasilah, itu perantara, amalan-amalan ketaatan yang bisa menyampaikan kepada Rabb mereka, ayyuhum aqrab, siapakah yang paling dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah, dan mereka masih berharap terhadap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakhafuna adabah, dan masih takut terhadap adab Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang dijadikan sesembahan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, dari kalangan orang-orang saleh, mereka sendiri yang disembah, keadaannya masih yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah, masih berharap terhadap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakhafuna adabah, itu takut terhadap adab Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang saleh, orang-orang saleh menurut penafsiran yang ada, sebagian dari penafsiran. Seperti kata beliau di sini, haula'i kama jaa fi tafsir annahum al-Uzair wa Isa wa ummuhu alladzina kana ya'buduhum al-musyrikun. Mereka ini itu ulaik yang dimaukan sebagaimana datang dalam penafsiran, mereka yang dimaukan adalah al-Uzair wa Isa wa ummuhu. Uzair dan Isa, Isa adalah seorang nabi. Uzair ini dikhilafkan oleh para ulama apakah nabi ataukah orang soleh dari kalangan Bani Israel. Ummuhu dan juga umunya, ibunya Nabi Isa ini wanita yang salihah tentunya. Yang jelas mereka orang-orang soleh, baik dari kalangan para nabi ataukah selain mereka yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata mereka masih yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Masih berharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan juga takut terhadap adab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para nabi, orang-orang soleh, masih memiliki rasa yang demikian. Apakah mereka orang-orang sufiyah akan mengklaim diri mereka lebih baik dari para nabi? Tentunya mereka tidak berani untuk menyatakan secara sarahah demikian. Itu Uzair wa Isa wa ummuhu yang disembah oleh orang-orang musyrik. Hum ubbadun yarjuna rahmatallahi wa yakhafuna adabah. Mereka hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang masih berharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan juga takut terhadap adab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fakaifa yu'baduna ma'allah. Maka bagaimana mereka disembah bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mereka, kondisi mereka. Maka dari dua dalil yang disebut oleh beliau menunjukkan kesesatannya orang-orang sufiyah. Justru jalan yang dilalui oleh para rasul dan juga para nabi ketika beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga jalan yang dilalui oleh orang-orang saleh ketika beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengumpulkan tiga perkara tadi. Al-mahabbah, ar-raja, dan juga al-khawf. Oleh karena itu, Asy-Syaikh Al-Fauzan menegaskan di depan, barang siapa yang hanya mengambil salah satu dari tiga landasan tersebut dan tidak mengambil yang lainnya, maka dia akan menjadi orang yang dhal, itu orang yang sesat, kata beliau. Ini orang yang hanya mengambil al-mahabbah saja. Kemudian kata beliau, yang lainnya. Wa man 'abadallaha birraja'i faqat fa huwa minal murji'ati alladziina ya'tamiduuna 'alal raja'i wa la yakhafuuna minadh dhunubi wal ma'asi. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala hanya dengan ar-raja saja, yaitu hanya dengan harapan saja, dia ketika berjalan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala menyampingkan yang namanya al-khawf dan juga al-mahabbah, yang dia amalkan adalah hanya ar-raja saja, yang ada landasannya untuk beribadah adalah rasa harapan dia terhadap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala semata, tidak ada yang menemaninya, tidak ada al-khawf, tidak pula al-mahabbah. Maka kata beliau, orang yang beribadah dengan landasan yang seperti ini, yaitu ar-raja saja, fahuwa minal murji'ati, maka dia termasuk dari kelompok yang dikenal dengan kelompok al-murji'ah. Yang pertama sufiyah, kalau sekarang tersesat ke dalam jalannya orang-orang murji'ah. Siapa mereka? Siapa itu al-murji'ah? Di sini dikatakan oleh beliau, murji'ah adalah alladzina ya'tamiduna 'alal raja'i wa la yakhafuna minadh dhunubi wal ma'asi. Mereka adalah orang-orang yang bersandar terhadap harapan saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu hanya bersandar mengedepankan harapan dia kepada rahmat-rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, namun tidak merasa takut terhadap dosa-dosa yang dikerjakan oleh mereka dan juga maksiat-maksiat yang bisa mengundang adab Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mereka. Hanya mengedepankan apa? Ar-raja saja. Sehingga mereka memiliki pernyataan-pernyataan dikarenakan mereka berjalan seperti ini. Bahwasannya yang namanya dosa ataukah maksiat itu tidak berpengaruh terhadap keimanan. Itu mereka. Dosa dan maksiat ini tidak berpengaruh terhadap keimanan. Bahkan mereka menyatakan apa? Bahwasannya imannya pelaku dosa besar, peminum khamr, orang yang berzina, itu sama imannya dengan para sahabat Abu Bakar, Umar, dan juga yang lainnya. Ini kata mereka. Karena yang namanya dosa, maksiat, itu tidak menurunkan keimanan, tidak bisa mengurangi keimanan. Itu mereka. Ini akidahnya orang-orang murji'ah. Itu orang-orang murji'ah. Apa sebabnya? Yaitu diantaranya adalah karena mereka lebih mengedepankan ar-raja. Allah subhanahu wa ta'ala maha luas rahmatnya. Sehingga mereka mengedepankan ar-raja dan lupa terhadap al-khawf, itu takut terhadap adab Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan perbuatan dosa-dosa mereka ataukah maksiat-maksiat mereka. Ini orang-orang murji'ah. Yaqulun, orang-orang murji'ah, mereka menyatakan di antara pernyataan mereka selain yang sudah disebutkan tadi, al-imanu tasdikun fil qalbi awit tasdiku bil qalbi ma'an nutki bil lisan. Mereka menyatakan yang namanya iman, itu mendefinisikan makna iman, iman itu adalah tasdikun fil qalbi. Ini sebagian murji'ah. Ada yang menyatakan iman definisinya adalah tasdikun fil qalbi, itu pembenaran dalam hati saja. Sehingga kalau seseorang sudah memiliki tasdik dalam hatinya, dia dikatakan sebagai orang yang sempurna keimanannya. Walaupun tidak mengamalkan apa-apa, walaupun berbuat dosa apa saja, yang penting hatinya ini sudah membenarkan. Tasdikun fil qalbi. Ini orang-orang murji'ah. Itu sehingga mereka tidak memiliki rasa takut terhadap dosa-dosa dan juga maksiat yang dikerjakan oleh mereka. Yang penting tasdikun fil qalbi. Atau kata beliau, sebagian mereka ada yang menyatakan, itu khilaf di antara mereka, at-tasdiku bil qalbi ma'an nutqi bil lisan, yaitu pembenaran dengan hati dengan disertai an-nutqu bil lisan, yaitu mengucapkan dengan lisan, yaitu diyakini dibenarkan dengan hati dan juga diucapkan dengan lisan. Namun amalan mereka tidak mau menyatakannya, yaitu diamalkan dengan anggota badan. Mereka tidak menyatakan seperti itu. Ini akidahnya orang-orang murji'ah. Karena mereka dikenal sebagai orang-orang yang mengeluarkan, itu yang mengakhirkan al-amal, yaitu amalan. Amalan-amalan yang itu adalah merupakan bentuk keimanan, yaitu termasuk dari bagian keimanan seseorang. Yang dengan amalan tersebut, iman itu akan bertambah, dan dengan kemaksiatan, iman itu akan berkurang. Sementara orang-orang murji'ah tidak memiliki pernyataan yang seperti itu. Cukup diyakini dengan hati, dibenarkan dengan hati, ataukah mereka diucapkan dengan hati, diyakini dengan hati, dengan diucapkan dengan lisan. Adapun amalan tidak perlu, kata mereka. Tidak perlu diamalkan dengan anggota badan. Ini orang-orang murji'ah. Itu alasannya seperti tadi, karena mereka lebih mengedepankan ar-raja. Wa yaqulun, dan juga mereka menyatakan, masih orang-orang murji'ah, al-a'malu innama hiya mukammilat. Amalan-amalan itu, kata mereka orang-orang murji'ah, itu hanya sekedar penyempurna saja. Itu hanya sekedar apa? Penyempurna saja. Artinya kalau dikerjakan tidak mengapa, kalau tidak dikerjakan juga tidak mengapa. Ini mereka hanya sekedar mukammilat, itu mukammilat al-iman, sehingga mereka mengakhirkan amalan dari penamaan al-iman. Kata beliau, wa hada dhalalun wal iyadu billah, dan ini adalah merupakan kesesatan juga. Selain yang pertama sufiyah, murji'ah juga merupakan kesesatan, yaitu karena lebih mengedepankan ar-raja. Wal iyadu billah, kata beliau. Lianna al-imana qaulun wa 'amalun wa i'tiqadun. Karena yang namanya keimanan itu adalah qaul, yaitu berupa ucapan, ucapan hati dan juga lisan. Wa amalun, itu diamalkan oleh anggota badan. Wa i'tiqadun, dan juga diyakini oleh hati. Ini definisi iman yang benar menurut ahli sunnah wal jamaah. Ucapan yang mencakup ucapan hati dan juga lisan. Amalan, itu amalan hati, anggota badan dan juga yang lainnya. Kemudian i'tiqad, itu keyakinan hati, itu meyakini perkara-perkara yang harus diyakini. La yakfi wahidun min hadhil umur, la budda minha jami'an. Kata beliau, tidak cukup salah satunya dari perkara-perkara tadi, itu qaul wa amal wa i'tiqad, tidak cukup salah satunya saja, namun kata beliau, la budda minha jami'an, harus ada seluruhnya, kata beliau. Qaulun wa amalun wa i'tiqadun, amalan jangan sampai tertinggal. Laisa qaulan faqat wala amalan faqat wala i'tiqadan faqat, tidak hanya sekedar ucapan ataukah amalan saja, ataukah tidak cukup pula i'tiqad saja, itu keyakinan saja. Balla budda min hadhil umur ats-tsalatsah hatta yatahaqqaqa al-iman, kata beliau. Akan tetapi harus ada tiga perkara ini sehingga iman itu baru terwujud. Iman itu mencakup ucapan-ucapan, amalan-amalan, dan juga keyakinan-keyakinan. Tidak cukup hanya diyakini dengan hati, tanpa diamalkan, tanpa diucapkan, ataukah tidak cukup hanya dengan pembenaran hati dan juga diucapkan, namun tanpa diamalkan. Ini tidak cukup. Yang namanya iman, itu berupa qaulun wa amalun wa i'tiqadun, dengan rincian-rincian yang telah dibahas oleh para ulama dalam masalah yang demikian. Sementara orang-orang murji'ah, mereka berusaha mengeluarkan al-amal dari musammal iman, dari penamaan al-iman. Kata beliau, yang berikutnya, kalau tadi adalah al-murji'ah, yang berikutnya kata beliau, وَمَنْ عَبَدَ اللَّهَ بِالْخَوْفِ فَقَطْ, barang siapa yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan landasan al-khawf saja, itu rasa takut saja. Kalau yang pertama al-mahabbah saja, yang kedua ar-raja' saja, sekarang hanya mengedepankan al-khawf saja. Itu rasa takut saja. Menyampingkan ar-raja' dan juga al-mahabbah. Kata beliau, فَهُوَ عَلَى طَرِيقَةِ الْخَوَارِجِ, maka dia ini berjalan di atas tariqahnya, jalannya orang-orang khawarij itu. Orang-orang khawarij itu para teroris yang dikenal pada zaman sekarang ini. Itu berjalan di atas jalan mereka. Orang-orang khawarij, orang-orang teroris yang mereka suka membuat kegaduhan dan juga teror di tengah-tengah kaum muslimin. Ternyata di antara sebabnya adalah mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala hanya dengan rasa takut saja. Yaitu sedikit-sedikit takut terhadap maksiat, namun lupa terhadap apa? Lupa terhadap rojak, yaitu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga lupa terhadap cinta terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Akibatnya, karena rasa takut yang luar biasa yang ada pada mereka, menimbulkan mereka untuk putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga karena orang yang sudah putus asa, dia akan melakukan tindakan-tindakan di luar akal dia. Bunuh diri dan juga yang lain. Kata beliau, al-khawarij adalah alladzina ya'buduna Allah bil khawfi fa ya'khuduna binususil wa'idi faqat wa yatrukuna nususal wa'di wal maghfirati war rahmah. Orang-orang khawarij, orang-orang teroris adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala hanya dengan landasan al-khawf saja, yaitu rasa takut saja. Dan mereka mengambil nas-nas yang berisi tentang al-wa'id, itu ancaman-ancaman saja. Itu nas-nas dalil-dalil dari Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisi ancaman-ancaman, ini akan diambil oleh mereka. Dia diancam dengan dosa-dosa ini akan didalilkan oleh mereka. Sehingga mereka sering membawakan ayat-ayat yang demikian, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun." Dan juga yang lainnya. Dari berbagai macam ayat-ayat ataukah hadis-hadis yang mengancam pelaku dosa besar ataukah perbuatan suatu maksiat dibawakan oleh mereka. Namun wayatrukuna nususal wa'di wal maghfirati war rahmah, mereka meninggalkan nas-nas yang berisi tentang al-wa'd, itu janji-janji dari Allah subhanahu wa ta'ala yang berisi maghfirah, ampunan-ampunan dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang khawarij yang mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan model yang seperti tadi ini, al-khawf, yang mengantarkan mereka untuk berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang kedua, al-murji'ah, karena mereka lebih besar mengedepankan rasa rojaknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini menyebabkan mereka untuk merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka tetap meyakini dalam akidah-akidah mereka bahwasanya yang namanya dosa ini tidak berpengaruh terhadap keimanan mereka. Tetap sempurna walaupun melakukan berbagai macam dosa. Kata beliau, fahadihi ta'iful hulat. Itu. Ini adalah kelompok-kelompok yang hulat, itu yang ekstrim di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu as-sufiyah wal-murji'ah wal-khawarij. As-sufiyah, al-murji'ah, wal-khawarij. Maka dengan kita mengetahui kesesatan-kesesatan yang ada pada mereka dan apa yang menyebabkan mereka sesat seperti itu, kenapa mereka as-sufiyah sesat, al-murji'ah dan juga khawarij menjadi sesat, kita memahami sangat pentingnya tiga perkara tersebut. Itu al-mahabbah, al-khauf dan juga ar-raja di dalam mengawal perjalanan seorang hamba untuk beribadah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amma tariqul haqqi fahuwa al-jam'u baina hadhihi al-umur, al-mahabba wal-khauf war-raja. Adapun jalan yang benar adalah mengumpulkan perkara-perkara ini, itu al-mahabbah wal-khauf war-raja. Ini yang benar. Adapun hanya mengambil salah satunya dan meninggalkan yang lainnya, ini adalah merupakan tariqah yang sesat. Hadza huwal iman, dan inilah yang disebut dengan keimanan. Wa hadhihi tariqatul mu'minin, dan ini adalah merupakan jalannya kaum mukminin. Wa hadza huwa tauhid, dan ini adalah merupakan at-tauhid. Wa hadza ma jama'athu hadhihi tsalas, dan ini adalah merupakan faidah yang dikumpulkan oleh tiga ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin, hadhihi fiha al-mahabbah, ar-rahmanir rahim, hadhihi fiha ar-raja, maliki yaumiddin, hadhihi fiha al-khauf. Itu alhamdulillahi rabbil alamin, dalamnya ada al-mahabbah, ar-rahmanir rahim di dalamnya ada ar-raja, maliki yaumiddin di dalamnya ini ada al-khauf. Itu al-khauf yang semuanya ini mengawal seorang hamba di dalam berjalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan apa yang disebutkan oleh beliau tadi, al-mahabbah wal khauf war raja. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.